الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نحن اليوم مع حديث عظيم مبارك، إذا تأمله المسلم وتأمل في مضامينه العظام ودلالاته المباركة، فإنه بإذن الله يحفز العبد إلى الإقبال على الخيرات والكف عن المنكرات والمحرمات. حديثنا أيها الإخوة الكرام عن حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فهذه خمسة مسائل يسأل عنها العبد يوم القيامة: سؤال عن العمر، وسؤال عن الشباب، وسؤالان عن المال، وسؤال عن العلم. فهذه خمسة أسئلة يسأل عنها العبد يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Rasul Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh sebuah hadis yang sangat agung, yang penuh barakah, yang hadis tersebut jika direnungkan oleh seorang muslim dan kemudian direnungkan juga kandungan dari hadis tersebut, maka akan mendorong seorang hamba, ya, mendorong seorang muslim untuk terus melaksanakan kebaikan dan akan mencegah dia dari perbuatan kemungkaran. Hadis apakah itu? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang pertanyaan yang akan disampaikan atau ditanyakan kepada seorang hamba. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khamsin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kaki seorang hamba, seorang anak Adam pada hari kiamat, tidak akan berpaling dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang lima perkara. An umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan akan ditanya tentang masa mudanya, di mana dia habiskan masa mudanya. Wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh hartanya dan dikemanakan hartanya tersebut. Wa madza amila fima alim, dan dia akan ditanya juga tentang apa yang telah diamalkan dari ilmu yang telah dimilikinya. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang hamba dia akan ditanya tentang lima perkara. Satu pertanyaan tentang masalah umur, kemana dia habiskan umurnya. Satu juga pertanyaan tentang masa mudanya, di mana dia habiskan masa mudanya. Dan ada dua pertanyaan berkaitan tentang harta. Yang pertama, dari mana dia peroleh, dan yang kedua, dikemanakan. Dan yang terakhir, satu pertanyaan tentang ilmu, apa yang telah diamalkan dari ilmunya tersebut. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث إذا تأمله المسلم فتح له بابا عظيما لمحاسبة النفس. ومن الخير للعبد أن يحاسب نفسه في هذه الحياة قبل أن يحاسبه ربه يوم القيامة، ومن الخير له أن يزن أعماله في هذه الحياة الدنيا قبل أن توزن يوم القيامة، كما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فإن من الخير للعبد أن يعمل على محاسبة نفسه، وهذا الحديث يعينك على محاسبتك لنفسك، لتنظر في عمرك، في شبابك، في مالك، في علمك، تتأمل في هذه الأمور وكيف أتت، هل أتت على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى ويسرك أن تلقى الله عز وجل بها، أم أنها على خلاف ذلك. فإذا كانت على خير تحمد الله على ما من به وتفضل، وإذا كانت على خلاف ذلك فتعالج وتداوي نفسك وتحاسبها قبل أن تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة، وحينئذ لا ينفع الندم والأسف. فهذا الحديث كما ذكرت يفتح لنا جميعا بابا عظيما نافعا في محاسبة النفس ومعاتبتها والأخذ بها إلى طريق النجاة بعون الله. Hadis ini jika diperhatikan dan diamati oleh seorang muslim, kemudian dia merenungkan isi kandungan dari hadis tersebut, ya, maka akan membuka bagi dia pintu yang sangat baik, pintu sangat besar, pintu yang sangat baik agar dia segera untuk bermuhasabah, untuk menimbang-nimbang amalannya. Dan merupakan kebaikan yang sangat besar jika seorang hamba dia menghisap dirinya, menghisap amalannya, menghitung-hitung amalannya, menimbang-nimbang amalannya sebelum yang melakukan hisap adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ziduha qabla an tuzanu." Kata dia, hendaknya kalian menghisap diri kalian, menimbang-nimbang diri kalian antara kebaikan dan keburukan sebelum kalian dihisap. Dan hendaknya kalian menimbang-nimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Karena jika seorang hamba setiap beramal, dia bangun amalnya di atas muhasabah, setiap amalannya akan dia kerjakan dengan sangat baik. Dia akan melihat bagaimana ilmunya, bagaimana umurnya, bagaimana masa mudanya, bagaimana hartanya, apakah telah dia gunakan hartanya sesuai dengan yang diharapkan, apakah dia habiskan umurnya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia telah mengerjakan amal ilmunya, apakah dia telah mengamalkan ilmunya. Kalau dia senantiasa menghisap dirinya, maka dia akan beramal dengan sangat baik. Kalau seandainya setelah dia menghisap umurnya, kemudian menghisap juga hartanya, menghisap masa mudanya dan menghisap ilmunya, ternyata dia dapati bahwasanya amalan dia sangatlah baik, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jadi masalah jika ternyata setelah dia timbang-timbang, setelah dia hisap ilmunya, umurnya, masa mudanya, ternyata dia dapati tidak bagus amalannya, maka hendaknya dia segera memperbaiki diri. Segera dia memperbaiki diri. Oleh karena inilah manfaat dari muhasabah. Kalau dia dapati ternyata setelah dimuhasabah, setelah ditimbang-timbang, amalannya jelek, maka hendaknya dia segera memperbaiki diri sebelum yang menimbang adalah Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana tidak lagi bermanfaat penyesalan. Kalau sudah tiba hari kiamat dan yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan tidak ada manfaatnya. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. ومعنى لا تزول أي لا تتحرك قدم الإنسان من مكانها يوم القيامة من عند الله سبحانه حتى يسأل عن خمس. فهذه خمسة سؤالات سيسأل عنها العبد يقينا ومؤكدا يوم القيامة. وإذا علم العبد أنه مسؤول فليعد للمسألة جوابا، وليكن الجواب صوابا لينجو يوم لقاء الله سبحانه وتعالى وليكون من الفائزين. وليس من الخير للإنسان أن يبقى مفرطا متهاونا مضيعا لعمره ولشبابه ولماله فيما يسخط الله، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على حال لا يسره أن يلقى الله بها. وكما قدمت في بداية حديثنا، هذا الحديث يفتح للعبد بابا عظيما للمحاسبة، بحيث يتذكر المسلم كل وقت وحين أنه سيلقى الله وأنه سيقف بين يديه سبحانه، وأن الله عز وجل سيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min inda rabbih hatta yus'al an khamsin. La tazulu, yaitu tidaklah bergerak kaki seorang anak Adam dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang lima perkara. Lima perkara tersebut atau lima pertanyaan tersebut, kita yakin bahwasanya setiap hamba akan ditanya tentang lima perkara ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Dan jika seorang hamba yakin bahwasanya dia akan ditanya tentang lima perkara ini, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya. Karena kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kita hendaknya mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan hendaknya jawaban tersebut jawaban yang benar. Kalau seandainya jawaban tersebut tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang ada hanyalah penyesalan. Oleh karena itu, beliau menjelaskan bukanlah merupakan kebaikan bagi seorang hamba dia membiarkan dirinya penuh dengan kekurangan, menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan hartanya diinfakkan tidak pada tempatnya, waktunya dihabiskan tidak pada tempatnya, umurnya dia habiskan tanpa ada manfaatnya, hartanya dia buang-buang tidak ada gunanya, sampai kemudian dia meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang Allah tidak ridha kepadanya. Oleh karena itu, seorang hamba yang selama ini merasa dirinya tidak benar dalam menghabiskan hartanya atau menghabiskan masa mudanya atau menghabiskan umurnya, maka dengan memperhatikan hadis ini akan membuka pintu bagi dia untuk mengoreksi dirinya sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. السؤال الأول من هذه السؤالات عن العمر، عن عمر الإنسان الذي أمضاه في هذه الحياة الدنيا، يسأل يوم القيامة فيما أمضاه، هل أمضاه في الأعمال الصالحات والطاعات والأمور المباحات، أو أنه أمضاه في الآثام وارتكاب المعاصي والوقوع في المحرمات. فعمر الإنسان كاملا يسأل عنه يوم القيامة فيما أفناه، يعني فيما أمضى هذا العمر وفيما شغل هذا العمر. وهذا السؤال عظيم جدا، يجب على كل عبد أن ينتبه لعمره من أن يمضي في أمور تسخط الله ثم يلقى الله عز وجل بحال لا يسره أن يلقى الله عز وجل بها. والواجب على العبد إذا كان مقصرا مضيعا أن يتدارك نفسه بالندم والتوبة، ومن ندم وتاب قبل الله توبته وغفر له خطيئته وأبدل سيئاته حسنات. وإذا أحسن الإنسان فيما بقي من عمره ولو كان قليلا غفر الله سبحانه وتعالى له ما مضى من عمره ولو كان كثيرا، وهذا لننتبه له أيها الإخوة، وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. إذا أحسن الإنسان فيما بقي من عمره ولو كان قليلا غفر الله له ما مضى من عمره ولو كان كثيرا. وفي هذا قصة جميلة ونافعة أذكرها للإخوة المستمعين. Adapun pertanyaan yang pertama yang akan ditanya kepada seorang hamba, yaitu tentang umurnya, fima afnah, ya. Yaitu di mana umurnya dia habiskan. Apakah umurnya dia habiskan untuk mengerjakan amalan-amalan soleh atau mengerjakan amal-amal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperbolehkan oleh syariat, atau umurnya dia habiskan untuk melakukan hal-hal dosa, tenggelam dalam kemaksiatan. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an umrihi fi ma afnah, kemana dihabiskan umurnya? Dan inilah pertanyaan yang sangat penting sekali, yang sangat agung. Oleh karena itu, seorang hamba yang tahu dia akan ditanya dengan pertanyaan ini, maka hendaknya dia pergunakan umurnya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai umurnya berlalu, waktunya berlalu, kemudian akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam kondisi yang dia tidak sukai. Kenapa? Karena umur yang dia miliki dia habiskan pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jika seorang hamba merasa dirinya muqassir, merasa dirinya mudhayya, merasa dirinya tidak menggunakan umurnya sesuai dengan yang seharusnya, maka hendaknya dia mengoreksi dirinya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesal dengan apa yang telah lalu dari umurnya yang telah habis dengan perkara yang sia-sia. Dan tentunya barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menerima taubatnya, dan Allah akan menggantikan kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Dan perhatikan para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini sangat ditekankan oleh Syekh, bahwasanya jika seorang hamba meskipun sebagian besar umurnya dia lakukan di atas kemaksiatan, tenggelam dalam kegelapan, tenggelam dalam kenistaan, ya, kemudian masih tersisa sedikit dari umurnya, lantas dia berbuat kebaikan dari sisa umurnya yang sedikit tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan, meskipun sisa waktu umur tersebut hanyalah sedikit. Yang penting sisa umur yang sedikit tersebut dia manfaatkan, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pergunakan dalam amalan-amalan soleh. Dan ini merupakan fadlullah, dan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang hamba sebagian besar umurnya dia habiskan untuk kemaksiatan, untuk berbuat dosa, untuk berbuat kenistaan, kemudian tinggal sedikit dari umurnya, dan ternyata sedikit dari umurnya yang terakhir tersebut dia lantas berbuat baik, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal saleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima nilai dari umur yang sedikit tersebut, dan akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan dalam sebagian besar umurnya. Dan ada sebuah kisah yang akan disampaikan oleh beliau setelah ini. Mari kita dengarkan kisah tersebut. روى أبو نعيم في الحلية عن أن الحسن البصري رحمه الله هو من علماء التابعين لقي رجلا كان مفرطا مقصرا فقال له الحسن كم عمرك أو كم أمضيت من العمر قال 60 سنة قال أو ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الحسن أو تعرف تفسيره يعني هل تعرف تفسير هذه الكلمة التي قلت في هذا المقام قال وما تفسيره قال إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا تنبه حينئذ الرجل وقال ما الحيلة قال الحيلة يسيرة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي وهذا الكلام الذي قاله الحسن كلام عظيم جدا ينبغي أن ينتبه له الإنسان وأن يلاحظه قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى، يعني تؤخذ على الماضي وعلى الآتي، لكن أحسنت في الباقي ولو كان قليلا غفر لك الماضي ولو كان كثيرا. وهذا المعنى الذي قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. رواه الطبراني بإسناد حسن كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله. فهذا المعنى الذي ذكره الحسن البصري رحمه الله ثابت في حديث حسن رواه الطبراني في معجمه بإسناد حسن حسنه الألباني رحمه الله. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah bahwasanya seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang dia mufarrid, yaitu dia penuh dengan kekurangan. Maka Hasan Al-Basri bertanya kepada dia, berapakah umurmu? Berapa umur yang telah engkau lewati? Maka dia mengatakan, umurku adalah situ nasanah. Saya telah menghabiskan waktu 60 tahun. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan kepada dia, tidakkah engkau tahu bahwasanya engkau telah melampaui jalan yang sangat panjang dan engkau hampir sampai pada tujuan jalan tersebut, sampai pada akhir daripada jalan tersebut. Ya, ini artinya apa? Orang sudah umur 60 tahun, ya sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka orang ini pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia mengatakan demikian. Maka Hasan Al-Basri bertanya kepada dia, tahukah engkau tafsir dari kalimat ini, makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Ya, maka orang ini berkata, iya. Yaitu maka kata Hasan Al-Basri bahwasanya maknanya adalah inna lillahi abdun, ana lillahi abdun. Ya, bahwasanya wa ana ilaihi roji'. Maknanya itu adalah saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hasan Al-Basri berkata kepada dia, jika engkau tahu bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya engkau persiapkan jawaban atas pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah kepada engkau. Maka orang ini pun tersadarkan setelah mendengar perkataan Hasan Al-Basri. Dia sadar bahwasanya dia akan sebentar lagi meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang telah dia habiskan. Maka dia pun berkata, "Famal hilah?" Wahai Hasan Al-Basri, apa yang harus aku lakukan? Apa jalan keluar dari apa yang telah aku lewati ini? Kenapa? Karena waktu yang telah dia lewati selama 60 tahun, banyak waktu yang telah dia habiskan dalam perkara yang sia-sia. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Jalan keluarnya sangat mudah, ya. Ahsin fima baqi yughfar laka fima madha. Kata Hasan Al-Basri, hendaknya engkau berbuat baik, ya, pada sisa umurmu, ya. Sisa umurmu yang sedikit ini berbuat baiklah, lakukan amalan solehlah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, ya. Meskipun 60 tahun bergelimangan dengan dosa, akan tapi sisa waktu umur yang ada digunakan untuk sebaik-baiknya, berbuat amalan soleh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kata beliau, akan tetapi, kata Hasan Al-Basri, akan tetapi jika engkau berbuat kemaksiatan pada sisa umurmu, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala akan menghukummu, ya, pada waktu yang telah lalu dan pada waktu yang sekarang ini yang tersisa. Jika seorang hamba sisa umurnya sedikit ternyata dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghukumnya atas dosa-dosa yang telah dia lakukan pada sisa umurnya dan menghukum dia atas dosa-dosa terhadap umur yang telah dia lewati, yaitu 60 tahun dan sisa umur yang akan dia lewati. Dan ini adalah makna yang sangat agung yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Barang siapa yang berbuat baik pada sisa umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan pada umur yang telah dia lewati. Dan ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan sebagaimana dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fi ma baqiya ghufira lahu ma madha." Barang siapa yang berbuat baik pada sisa umurnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man asa'a fi ma baqiya ukhidha bima madha wa ma baqiya. Dan barang siapa yang berbuat buruk pada sisa umurnya, maka dia akan dihukum, ya, baik pada dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang tersisa dari umurnya. المسألة الثانية التي يسأل عنها العبد يوم القيامة عن شبابه فيما أبلاه، عن شبابه فيما أبلاه. ومن المعلوم أن الشباب مرحلة داخلة في العمر، فالسؤال عن العمر يتناول في عمومه السؤال عن الشباب، فهو داخل في السؤال عن العمر. ولهذا يأتي سؤال هنا لما خص الشباب بالسؤال مع أنه داخل في العمر. والجواب أن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة ومرحلة النشاط ومرحلة قوة العزيمة، بخلاف مرحلة الكبر التي تضعف فيها قوة الإنسان ويضعف فيها بدنه ويضعف فيها نشاطه. فمرحلة الشباب هي مرحلة القوة، فإذا كانت مرحلة الشباب تضيع وتذهب في المحرمات وفي المنكرات والموبقات، فهذه خسارة عظيمة وفادحة. ولما كانت مرحلة الشباب مرحلة مهمة في حياة الإنسان، هي مرحلة القوة، مرحلة النشاط، خصت مرحلة الشباب بالسؤال. ولهذا قال وعن شبابه فيما أبلاه، وفي هذا تنبيه لكل شاب أن يحفظ شبابه وأن يحافظ على شبابه بالبعد عن المنكرات والمحرمات والأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ شبابه بالخيرات والأمور المباحات ولا يضيع شبابه. Adapun pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada seorang hamba, yaitu an syababihi fima ablah, ditanya tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya. Tentunya kita semua tahu bahwasanya masa muda itu masuk dalam umur seseorang, ya. Kalau seorang ditanya tentang umurnya, tentunya termasuk dalam umurnya adalah masa mudanya. Akan tetapi dalam hadis ini jelaskan bahwasanya seorang hamba akan dikhususkan ditanya tentang masa mudanya. Kenapa dikhususkan untuk ditanya tentang masa mudanya, padahal masa mudanya termasuk bagian daripada umurnya? Syekh menjelaskan bahwasanya karena masa muda itu adalah sebuah marhalah yang sangat penting, sebuah marhalah di mana seorang hamba, ya, benar-benar tatkala itu kuat, kemudian sangat rajin, ya, berbeda dengan orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua tentunya himmahnya, semangatnya, kerajinannya tidak seperti seorang pemuda. Dan itu merupakan masa yang sangat penting, karena seorang muda, ya, bisa berbuat banyak karena kekuatannya, kemudian semangatnya, ya, himmahnya yang sangat tinggi, ya. Oleh karena itu jika seorang pemuda ternyata dia habiskan masa mudanya pada perkara yang sia-sia, atau dia habiskan masa mudanya dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa-dosa, maka ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar, ya. Kerugian sangat besar. Oleh karena itu seorang hamba akan ditanya khusus tentang masa mudanya. Dan ini merupakan peringatan bagi para pemuda agar masa mudanya yang merupakan masa berharga, merupakan waktu emas, jangan sampai hilang sia-sia dengan berbuat kemaksiatan atau perbuatan yang tidak ada faedahnya. Hendaknya seorang pemuda tatkala mendengar hadis ini dan yakin bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah tentang masa mudanya, maka hendaknya dia gunakan waktunya, menggunakan masa mudanya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. الأمر الثالث والرابع مما يسأل عنه العبد يوم القيامة المال. والمال يسأل عنه العبد من جهتين: الجهة الأولى من أين اكتسب المال، أي هل اكتسبه بالوجوه المباحة التي أباح الله سبحانه وتعالى لعباده، أم أنه اكتسبه بالحرام، بالسرقة مثلا أو الغش. أو أكل أموال الناس بالباطل أو الحيل أو غير ذلك من وجوه الحرام أو الربا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أيضا سؤال آخر عن المال، ألا وهو أين أنفق المال وصرف المال؟ هل صرفه في طاعة الله في المباحات، أم أنه صرفه في المحرمات بالمال؟ يتعاطى الخمور بالمال، يتعاطى الفواحش بالمال، يتعاطى الأكل الحرام، فيسأل يوم القيامة فيما أنفق ماله، كما أنه يسأل من أين اكتسب ماله. والعاقل إذا علم أنه سيسأل عن ماله من جهتي، من جهتي من أين اكتسبه ومن جهة فيما أنفقه، فإنه يحاسب نفسه حسابا دقيقا في ماله، من جهة اكتسابه للمال وتحصيله، ومن جهة انفاقه للمال وبذله، فلا يكتسب مالا ولا يدخل على نفسه مالا إلا مالا أباحه الله له، ولا أيضا ينفق المال الذي عنده إلا في شيء أباحه الله له، ويبتعد كل البعد عن الحرام في اكتساب المال وعن الحرام في انفاق المال. والمال الذي يكون عند الإنسان قل أو كثر سيحاسب عليه، سيحاسب عليه يوم القيامة، والعاقل يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، والتوفيق بيد الله. Adapun pertanyaan kedua, ketiga dan keempat yang di mana seorang hamba akan ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu dua pertanyaan berkaitan tentang harta. Dan harta seorang akan ditanya dari dua sisi. Yang pertama, dari mana dia dapatkan hartanya tersebut? Apakah dia peroleh hartanya dari cara-cara yang diperbolehkan dalam syariat, ataukah dia peroleh hartanya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia peroleh hartanya dengan mencuri atau dengan menipu, ya, atau dengan menggunakan praktek riba, ya, ataukah dia peroleh hartanya dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dia ditanya tentang hartanya, fima anfaqahu, di mana dia infakkan, di mana dia habiskan hartanya? Apakah dia gunakan hartanya yang telah Allah berikan kepada dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah harta yang telah Allah anugerahkan kepada dia, dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan? Karena dengan harta seorang bisa minum khamar, seorang berzina dengan menggunakan harta, melakukan kemaksiatan dengan menggunakan harta. Betapa banyak harta digunakan di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seorang hamba yakin bahwasanya dia akan ditanya dalam dua sisi ini, pertama dari mana dia dapatkan hartanya dan dikemanakan hartanya tersebut yang telah dia peroleh, maka tentunya dia akan menghisap hartanya dengan sangat detail dan sangat hati-hati. Dia akan hati-hati karena hartanya seorang hamba, harta seorang hamba sedikit atau banyak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia peroleh harta tersebut meskipun sedikit, apalagi kalau banyak, dan dikemanakan harta tersebut meskipun sedikit atau banyak. Maka seorang hamba jika tahu dia bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, maka dia akan berhati-hati. Dia tidak akan peroleh mencari harta kecuali dengan cara yang halal, dan segala cara-cara yang meskipun bisa mendatangkan harta, namun cara-cara tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauhinya. Kenapa? Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala dia memiliki harta, memiliki duit, mau dikemanakan duit tersebut, maka dia akan berhati-hati. Dia yakin bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang bahwa ini harta saya melakukan sebebasnya. Tidak, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah, untuk perbuatan mubah, atau untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harta kita sedikit, kalau kita lakukan, kita gunakan untuk perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap kita akan ditanya dan setiap kita harus mempersiapkan jawaban atas harta yang kita miliki, dari mana kita peroleh dan kemanakah kita habiskan harta tersebut. والمال المحرم عبء وحمل ثقيل على صاحبه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه حمل ثقيل بما يجلبه لصاحبه من أمراض نفسية وأيضا أمراض عضوية وبدنية، وعبء ثقيل عليهم القيامة، لأنه يأتي يحمل على عنقه وعلى رقبته الغلول والأموال المحرمة التي أخذها ويحاسب عليها يوم القيامة. Beliau mengingatkan bahwasanya harta yang haram merupakan tanggungan yang sangat berat bagi seorang hamba, suatu pikulan yang sangat berat atas seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Seorang hamba tatkala di dunia ternyata mengumpulkan harta yang haram, maka dia akan ditimpa dengan banyak penyakit, penyakit jiwa maupun penyakit badan. Dan ini kenyataan, orang yang memiliki harta yang haram maka dia akan ditimpa dengan penyakit, minimal penyakit jiwa, ya, tidak akan tenang hidupnya. Demikian juga ini di dunia, adapun di akhirat lebih parah lagi, ya. Dia akan memikul harta yang haram tersebut di hari kiamat di atas pundaknya dan akan diperlihatkan di depan seluruh orang, ya. Dan ini merupakan apa namanya aib yang sangat besar dan akan dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu harta yang haram merupakan pikulan yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. السؤال الأخير الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة عن علمه، ماذا عمل به؟ فالمسلم لا يزال يسمع المواعظ والتذكيرات والزواجر، يسمع في خطبة الجمعة تخويفه وتذكيره بالله وقيامه بين يدي الله، يسمع الأوامر والنواهي ويسمع العقوبات ويسمع فضائل الأعمال. هذه العلوم يسأل عنها العبد يوم القيامة، يسأل عنها العبد يوم القيامة، وليست هذه دعوة لترك التعلم، هذا زيادة في الضياع والحرمان، وإنما دعوة للعمل بالعلم، وأن العلم يقتضي العمل ويتطلب من صاحبه أن يعمل وأن يجاهد نفسه على العلم بما عمل، فإن لم يعمل كان علمه حجة عليه لا له، والعاقل يجتهد في أن يكون علمه حجة له يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، لك أين عملت به وعليك إن لم تعمل به. Adapun pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima adalah tentang ilmu seorang. Apakah yang dia amalkan dari ilmunya? Seorang muslim, ya, kita senantiasa mendengar tentang kebaikan, mendengar mau'idhah-mau'idhah, demikian juga mendengar peringatan-peringatan baik dalam khutbah Jumat maupun dalam apa acara-acara yang lain, pengajian dan yang lainnya. Kita mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar larang-larang Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendengar hukuman-hukuman yang Allah siapkan bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang telah kita dengarkan dari ilmu tentang agama adalah ilmu-ilmu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu tersebut atau tidak? Syekh mengingatkan bahwasanya peringatan ini artinya segala ilmu yang telah kita dapatkan baik melalui khutbah Jumat maupun pengajian maupun lewat radio dan yang lainnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini bukan berarti mengajak seorang kalau gitu kita tidak usah beramal, tidak usah menuntut ilmu saja. Enggak usah kita belajar, karena ilmu yang kita ilmui pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban apakah diamalkan atau tidak. Supaya kita selamat, kalau gitu enggak usah kita berilmu. Ini tidak benar. Justru peringatan ini, hadis ini, tatkala di an ilmihi fima amil madza amila, ya, tentang ilmu yang akan ditanyakan, mengingatkan kita dan mendorong kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ilmui. Karena kalau ilmu yang telah kita miliki kita amalkan, maka akan menjadi hujah bagi kita. Adapun ilmu yang telah kita miliki lantas tidak kita amalkan, maka akan jadi bumerang bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun lak au alaik." Quran itu akan menjadi pembela engkau pada hari kiamat kelak atau akan menjadi bumerang bagi engkau. Oleh karena itu tidak ada kita nuntut ilmu dengan niat hanya untuk mencari wawasan, tidak boleh. Kita nuntut ilmu dengan niat untuk diamalkan. Jangan hanya sekedar mencari wawasan, karena ilmu kita akan ditanya, apakah kita amalkan atau tidak. Kalau tidak kita amalkan, akan jadi bumerang bagi kita. Dan jangan sampai seorang mengatakan kalau gitu kita tidak usah berilmu, kalau gitu tidak usah belajar. Barang siapa yang tidak belajar, maka akan semakin menambahkan bagi dia kesesatan dan kerugian yang lebih besar lagi. هذه أيها الإخوة الكرام خمسة أمور أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن كل عبد سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه دعوة لنفسي ولإخواني المستمعين أن نتعاون على البر والتقوى وأن نجاهد أنفسنا على الاستعداد ليوم المعاد والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى ومحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نتذكر هذا الحديث العظيم. ومن المناسب في حق الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أن ينشروا هذا الحديث في كافة المستويات لدى الطلاب والطالبات والأبناء والبنات، ويحفظون هذا الحديث العظيم ويذكرون به تعاونا على البر والتقوى وسعيا في إصلاح النفوس. والله تبارك وتعالى وحده الموفق والمعين لا شريك له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 perkara yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap hamba pasti akan ditanya tentang 5 perkara ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara ini. Dan beliau mengatakan, Syekh mengatakan bahwasanya beliau mengajak diri beliau dan juga para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslimin ya, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, ta'awun alal birri wa taqwa, agar kita semua benar-benar bersiap-siap untuk mempersiapkan jawaban, karena kita semua akan ditanya tentang 5 perkara ini. Oleh karena itu hendaknya kita melakukan muhasabah senantiasa dalam tindakan kita. Kita melakukan muhasabah, menimbang-nimbang tentang ilmu kita, menimbang-nimbang tentang harta kita, tentang umur kita, ya, agar kita bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat dengan jawaban yang benar. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, dan ini beliau mengajak para bapak-bapak, demikian juga para ibu-ibu, para pengajar, ya, para ustadz, ya, agar benar-benar memberi perhatian terhadap hadis ini. Dan berusaha untuk agar membuat anak-anak atau didikan-didikan mereka, murid-murid mereka benar-benar menghafal hadis ini. Agar kenapa? Hadis ini selalu bisa mengingatkan mereka, agar mereka berhati-hati dalam bertindak, dalam menghabiskan umur mereka, harta mereka, ilmu mereka. Ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari ta'awun alal birri wa taqwa. Kita mengingatkan orang tentang hadis ini, sehingga dia bisa menjadi selalu ingat akan hadis ini dan berhati-hati dalam beramal. Ya. Demikian saja para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang disampaikan oleh beliau pada sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Nah, demikian ikhwatul Islam a'azanillahu iyyakum, kajian dari pembahasan 5 pertanyaan yang dihadapi oleh setiap hamba di hari kiamat bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badal Badr Hafirullah Ta'ala, dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafirullah. Selanjutnya bagi Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di 021-823-6543 dan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat yang pertama dari penelpon terlebih dahulu di 823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana dengan siapa? Dari Jakarta, Jawa Timur. Silakan. Saya mau bertanya tadi mengatakan bahwa ilmu yang kita dapatkan harus diamalkan. Iya. Nah, sedangkan ilmu itu kan banyak sekali yang kita dapatkan, sangat berat sekali kita amalkan. Gitu. Itu bagaimana Ustaz cara mengamalkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. جدا لأن العلوم كثيرة ونسمع العلوم كثيرة كيف طريقه نعمل بالعلوم كلها هذا صعب جدا يعني. المراد عن العلم أي علم الآخرة الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه، فيسأل عن علمه ماذا عمل به. عرفت الصلاة ومكانتها العظيمة، ماذا عملت؟ هل حافظت على الصلاة أو لم تحافظ؟ عرفت مكانة التوحيد وأنه أساس الدين الذي عليه يبنى، كيف شأنك مع التوحيد؟ عرفت أن الزكاة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، عرفت أن الله حرم الحرام ونهى عن المحرمات والآثام، فماذا عملت فيما علمت؟ ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فإذا عملت بما جاء فيه كان حجة لك، وإذا لم تعمل كان حجة عليك. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه للعمل بما يعلم. ولهذا قال أهل العلم: مقصود العلم العمل. العلم مقصوده العمل، يتعلم الإنسان ليعمل وليسعد بالعمل بالعلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقول السائل هذا صعب، الجواب أن الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالأمر ميسر لمن يسره الله له، فيسأل العبد ربه أن يسر له وأن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده، والله سبحانه وتعالى موفق من التجأ إليه واعتصم به. Syekh menjelaskan bahwasanya ilmu yang akan ditanya pada hari kiamat kelak apakah diamalkan atau tidak adalah ilmu akhirah, yaitu ilmu di mana seorang hamba ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya seorang hamba mengetahui tentang salat. Kita tahu tentang pentingnya salat, kemudian tentang keutamaan salat, kedudukannya yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Apa kita amalkan sholat tersebut? Bagaimana perhatian kita terhadap sholat? Bagaimana perhatian kita terhadap sholat? Apakah kita telah melaksanakan dengan baik? Ini yang akan ditanya. Kalau seorang sudah tahu tentang keutamaan sholat, lantas dia ternyata sholatnya tidak begitu diperhatikan, terlambat-terlambat, maka ini berarti tidak mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Demikian juga kita telah mengetahui tentang tauhid, bahwasanya tauhid adalah asas daripada agama ini. Bagaimana kondisi kita dengan tauhid? Apa kita memberi perhatian yang besar terhadap tauhid? Apa kita mengamalkan tauhid? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang zakat dan pentingnya zakat dalam syariat Islam. Apakah kita membayar zakat? Itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala ilmu yang berkaitan tentang akhirat. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara, mengatakan bahwasanya ini merupakan maksiat. Apakah kita malah apakah kita meninggalkan maksiat tersebut ataukah kita malah terjerumus dalam kemaksiatan tersebut? Allah akan bertanya kepada kita, ilmumu tentang sesuatu itu haram atau tidak? Kita tahu tentang, Allah sudah tahu bahwasanya kita ngerti tentang itu adalah haram, lantas kita malah mengerjakannya, itu menunjukkan kita tidak beramal dengan ilmu kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik." Quran itu menjadi hujjah bagi engkau, pembela engkau di hari kiamat kelak, atau akan menjadi bumerang bagi engkau. Kita akan beramal. Kalau kita tidak beramal, maka ilmu yang kita miliki tadi akan menyerang kita pada hari kiamat kelak. Karenanya seorang hamba harus nantiasa bermuhasabah ya. Ilmu yang telah dia miliki, apakah dia amalkan atau tidak, dia renungkan tentang ilmu yang telah dia miliki. Para ulama mengatakan bahwasanya al-ilmu, ilmu itu maksudnya adalah amal. Tidaklah seorang menuntut ilmu kecuali niatnya untuk diamalkan. Jangan sampai seorang menuntut ilmu ternyata niatnya sekedar wawasan. Tidak boleh. Menuntut ilmu itu niatnya untuk diamalkan, sehingga Allah akan mudahkan kita untuk beramal. Adapun perkataan seorang sulit bagi kita untuk mengamalkan seluruh ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an, ya. Alhamdulillah, kalau begitu seorang yang memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik, diberi kemudahan untuk beramal, maka yakinlah Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Jangan kita menganggap itu suatu yang berat, jangan menganggap suatu beban yang sangat berat. Berusaha, berijtihad, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Nah, baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kedua. Ada Bapak Hasan Muhammad di Tangerang. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini yang saya tanyakan, Pak. Uang yang bersih yang didapat dari orang tua, ya, Pak, kemudian diberikan kepada anak. Sedangkan anak ini salah menggunakannya. Bagaimana kira-kira pandangan Islam mengenai itu, Pak? Bapak Muhammad, lahu maksab halal. Lakin indama a'ta hadha al-mal li waladihi yusrifuhu fil muharramat. Wa madha alayhi? إذا كان يعلم يقينا أن ابنه يصرف المال في المحرم لا يعينه على الحرام، وإنما يعطي ابنه لباس ويعطيه الغذاء الذي يحتاج إليه، أما أن يعطيه مالا من أجل أن يصرفه في المحرمات لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يعطيه مالا. إذا علم من ابنه أنه يضيع المال في الحرام لا يعطيه المال، وإنما يعطيه اللباس ويعطيه الغذاء. Beliau mengatakan bahwasanya seorang bapak, ya, kalau dia tahu yakin bahwasanya anaknya kalau dikasih duit bakalan digunakan dalam perkara yang sia-sia, bakalan digunakan untuk hal-hal yang haram, maka tidak boleh bagi dia untuk memberikan harta tersebut kepada anaknya. Caranya bagaimana? Ya, dia belikan baju buat anaknya, belikan kebutuhan anaknya, belikan makanan, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan anaknya dia belikan, tidak usah kasih duit sama anaknya. Kenapa? Karena dia tahu anaknya kalau dikasih duit pasti digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ayah yakin bahwasanya anaknya akan menggunakan uang tersebut pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap nekat memberikan uang tersebut kepada anaknya, maka dia berdosa. Karena ini termasuk bab ta'awun al-itsmi wal udwan, saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jadi kalau dia sudah tahu anaknya akan menggunakan uang tersebut untuk hal yang haram, maka dia belikan saja kebutuhan anaknya berupa pakaian atau makanan atau yang lainnya, dan tidak usah diberikan duit tersebut kepada anaknya. Nah, selanjutnya kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543, dan kami angkat yang berikut di penelpon ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana dengan siapa, Pak? Saya dengan Pak Supri di Ancol. Iya, mohon maaf Bapak Supri, dikecilkan radio monitornya, Bapak. Ada feedback, Pak? Silakan. Ini saya mau menanyakan, saya kan sudah pensiunan ya, Ustaz ya. Kebetulan belakangan ini saya ini lagi senang lebih meningkat untuk thalabul ilmi. Jadi mendatangin apa pengajian-pengajian. Tapi untuk belakang ini saya ada usaha, tapi saya karena takut bahwa saya itu ubudunya, jadi saya tinggalkan usaha itu untuk lebih apa menguatkan itu. Apakah saya dosa tidak meninggalkan usaha dunia itu tadi, Pak ya? Iya. Nah, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak tadi sudah pensiun, Ustaz. Kemudian alhamdulillah beliau semangat di dalam mengkaji dan mendatangi majelis ilmu yang diselenggarakan di berbagai tempat. Kemudian beliau ini mempunyai usaha, Ustaz. Dan apabila Bapak ini merasa khawatir hubudunnya, apakah boleh dalam hal ini atau bagaimana hukumnya kemudian meninggalkan usaha dunia tersebut untuk terjauh dari hubud dunia? Mohon penjelasannya. Rajul mutaqaid walahu yani ratib dalil mutaqaid. Aku عندي دائما لي راتب واني ايضا يعني محل كذا يعني. فانا في نهايه عمري هذا احب طلب العلم. فتركت هذا المقصد. هل أني آثم ولا يجوز ذلك أو يجوز ذلك أني أترك المقصد لأجل طلب العلم؟ أنا الآن خلاص في نهاية عمر. الراتب طالما أنه راتب مباح وحق للإنسان فيأخذه ويستفيد منه في العلم، سواء في التعلم باقتناء الكتب المفيدة أو بإفادة الناس، لأن المال يعين على نشر العلم، فيستفيد من هذا المال بأن يبذله في وجوه العلم والنفع والشيء المفيد. وأيضا إذا كان له أبناء وذرية فكون يترك هذا المال لأولاده يستفيدون منهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هو لم يقول عندي محل أنا أستغني براتب هذا، أتركه لأجل طلب العلم، ما أريد زيادة، لا أحب الدنيا، هل يجوز لذلك؟ وفيما يتعلق بالمحل، إذا كان الراتب الذي يأتيه من التقاعد يكفيه ويكفي حاجته، والمحل يشغل وقته عن العلم والتعلم، فإن وجد من يكفيه من العمال في محله فيستفيد العامل وهو يستفيد أيضا، فهذا خير ويتفرغ للعلم، أرى أن هذا هو الأنسب. Beliau menjelaskan bahwasanya seorang yang pensiun ya, dan dia terima gaji dari pensiun ya, maka alhamdulillah kalau memang gajinya tersebut halal, maka dia ambil dan dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahkan kata beliau, di antara jalan untuk menyebarkan ilmu yaitu dengan uang ya. Kalau kita punya duit, kita belikan buku-buku bermanfaat, kita bagikan ya. Dan ingat, kita tetap berusaha memiliki harta yang cukup untuk apa yang ada di bawah tanggungan kita, tanggung jawab kita. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaka antadhara warasataka agniya, ya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, khairun min antadharahum yatakaffafunan nas, ya. Jangan, lebih baik daripada engkau membiarkan mereka dalam keadaan minta-minta kepada orang lain. Oleh karena itu, jika kita memiliki harta yang cukup, maka itu sangat dianjurkan agar apa orang-orang yang di bawah tanggungan kita, anak-anak kita, istri kita, tidak sampai minta-minta kepada orang lain. Adapun yang berkaitan dengan usaha bapak, kata beliau, jika ternyata gaji dari pensiunan tadi ya mencukupkan untuk bapak dan keluarga bapak, sehingga anak-anak tidak sampai minta kepada orang lain, istri tidak sampai minta kepada orang lain, dan bapak punya usaha, maka kata beliau, bagusnya usaha tadi ya diserahkan kepada orang lain ya. Ada pekerja, kita kasih gaji sehingga dia juga dapat faedah dari usaha kita, dan kita juga dapat faedah dari usaha tersebut, serta kita memiliki waktu untuk menuntut ilmu ya. Itu yang disarankan oleh beliau. Jadi usahanya jangan ditinggal, tapi diserahkan pada orang lain, dipercayakan kepada orang lain, sehingga bapak punya waktu banyak untuk menuntut ilmu, dan juga ada faedah hasil yang diperoleh bisa digunakan untuk beli buku, beli apa namanya buku-buku agama, atau disodakohkan ya. Alhamdulillah, semuanya adalah jalan-jalan kebaikan. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama dari Saudara Danan di Pekanbaru, dan juga ada Alif di Jakarta Timur yang bertanya hampir sama. Barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah jika seseorang berzina kemudian ingin bertaubat, akan tetapi tidak berlaku hukum rajam di wilayah atau di negara, bagaimanakah upaya untuk bertaubat dari zina demikian? Kaifiyatu bazani misal wa huwa fi Indonesia daula lam tutabbiq syariat Islam wa yurid an yurjam lakin. من صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. والإنسان إذا ابتلي بالزنا يستر على نفسه، الأولى به أن يستر على نفسه ويتوب توبة صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يندم فيها على فعل الذنوب التي وقعت منه، ويعزم عزما أكيدا على لا يعود إليها، ويقلع عنها تماما. وهذه التوبة النصوح التي قال الله عنها: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة تاب الله عليه. وقد قال الله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. هذا يشمل الزنا وسائر المحرمات، من تاب تاب الله عليه. المهم أن يصدق الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في توبته. وأيضا لا ينبغي الإنسان أن يغالط نفسه ويقول لا لا يطبق حد الزنا، إذن أنا لا توبة لي، فيمضي في المعاصي والآثام حتى يلقى الله وعلى حال سيئة والعياذ بالله. الواجب على العبد أن يتقي الله وأن يقبل على الله وأن يتوب، ومن صدق مع الله في توبته تاب الله عليه. Beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang benar-benar bertekad bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ya maka Allah akan menerima tobatnya. Beliau menjelaskan bahwasanya jika seseorang melakukan zina, ya maka hendaknya dia jangan menceritakan kepada orang lain. Dia tutup aibnya. Yang dia lakukan adalah hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sungguh-sungguh, yaitu menyesali perbuatannya, kemudian meninggalkan perzinahan tersebut, ya benar-benar menyesal dan bersedih atas zina yang telah dia lakukan. Itulah yang dinamakan dengan taubat nasuh, taubat yang benar-benar merupakan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Kemudian Allah mengatakan di akhirnya, "Illa man taba." Ya, bahwasanya orang-orang yang mereka ya tidak berbuat kesyirikan, kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak berbuat zina, wa may yaf'al dzalika yalqa azama, kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, berbuat syirik atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berbuat zina, maka Allah akan berikan mereka adab yang pedih. Kemudian kata Allah, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya tugas kewajiban bagi seorang yang ternyata berbuat zina, wajib bagi dia untuk bertobat dengan tobat yang benar-benar yang sungguh-sungguh, dengan menyesali perbuatannya dan meninggalkan perbuatan tersebut dan sedih atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dan jangan sampai seorang akhirnya memanfaatkan kesempatan yang ada. Artinya apa? Kata dia, misalnya seorang mengatakan Indonesia kan tidak menerapkan hukum rajam, tidak menerapkan hukum had bagi orang yang berzina. Kalau begitu saya berzina terus saja karena saya tidak bisa diterima tobatnya. Jadi bukan syarat bahwasanya seorang diterima tobatnya harus dirajam, bukan syarat. Kalau orang itu benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menutup aibnya, tidak membongkar aibnya, maka Allah akan menerima tobatnya dengan syarat tobatnya merupakan tobat yang benar-benar, bukan tobat sambal atau tobat yang tidak serius. Naam. Fawaz, la'alla naktafi bihadha al-qadar. Tayyib. Karena salat iqtarabat 'indana al-an. Tayyib. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده رسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.